Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum isanin ila yaumiddin. Amma ba'd, ikhwati fillah rahiman ya Allah wa ayyakum. Alhamdulillah kita bisa melanjutkan lagi belajar kita bersama-sama. Belajari kitab Matan Abu Suja dengan merujuk pada syarah Al-Imta' Syarhi Matni Abi Suja. Sebelum kita lanjutkan pembahasan, kita ulangi sedikit tentang zakat campuran, zakat dari harta yang campuran, surutu zakatil khiltoh, yang ada beberapa persyaratan yang tadi agak sedikit kurang jelas, yaitu syarat yang pertama, ya, murahnya sama, yaitu kandang. Kemudian syarat yang kedua, masroh, juga sama, yaitu tempat berkumpul setelah keluar dari kandang dan sebelum dilepas di tempat gembalaan. Kemudian yang ketiga, pejantannya juga sama, tidak dibeda-bedakan. Kemudian tempat minum sama. Kemudian yang keenam adalah tempat pemerahan susu. Ya, jadi di sini maksudnya adalah al-makan al-ladhi yakumu fi al-halib bihal bil al-masyah, yaitu tempat merahnya susu itu juga harus sama. Enggak dibedakan misalnya untuk milik si A misalnya di tempat sana, kemudian si B di tempat sini untuk pemerahan susunya, enggak, tapi bercampur dari dengan jadi satu tempat, bercampur yaitu pada satu tempat, tidak dibedakan. Ya, adapun di sini syarat ketujuh tidak disebutkan pensyarat, ya, karena al-halib yang memerah. Karena di matan disebutkan yang al-halib juga satu. Nah, ini pendapat yang asoh, tidak disyaratkan al-halibnya satu. Jadi boleh beda berarti, ya. Misalnya si A ada pemerah sendiri, si B sendiri, maka menurut pendapat yang asoh, yang lebih kuat, tidaklah mengapa. Adapun untuk tempatnya harus sama. Yang di tempat adalah tempat memerah, jadi bukan tempat menampung susu. Jadi kalau untuk tempat menampung susunya boleh beda, ditampung kemudian diletakkan di tempat berbeda, bukan seperti itu. Kalau itu tidak ada masalah, yang masalahkan adalah tempat pemerahannya, ya, lokasi pemerahan yang harus sama. Ya, kita lanjutkan materi kita tentang nisab, ya. Sekarang sampai ke nisab zakat pertanian. Faslun nisabu az-zuru'i was-simari. Pasal tentang nisab pertanian dan buah-buahan. Qala al-musannifu rahimahumullahu taala wa nisabu az-zuru'i was-simari satu ausukin. Adapun nisab pertanian dan buah-buahan adalah lima wasak. Wahia alfun wasitu mi'ah ridlin bil iroki, yaitu 1600 ritel, ya. Ritel bukan liter tapi ritel irak. Wafi mazada bi hisabihi, dan kalau lebih dari ini maka dihitung sesuai dengan ukurannya, artinya ditambahkan menjadi apa, nanti menjadi ditambahkan kan diambil sesuai dengan persentasenya, diambil sesuai dengan kadar yang diwajibkan. Wa fiha in suqiyat bima is-sama'i, dan jika diairi dengan air dari langit hujan, habis sa'ih ataupun sih, maka nanti sa'ih luapan air, ya, dari gunung, nanti ada di sarah, yaitu ala usyar, Ya. Kalau apa diairi dengan air langit maka zakatnya adalah al-usyr. Kemudian jika wa in suqiyat bidulabin au nadhin nisfu al-usyr. Kalau di airi dengan alat ya, semisal kincir atau nadhi atau yaitu mengangkut ya dengan hewan ya, memindahkan air dari tempatnya ke tempat tempat persawahannya, tempat ladangnya, maka nisfu al-usyr, setengah dari sepersepuluh. Tadi sepersepuluh ya. Nisfu pertanian dan buah-buahan, yaitu buah-buahan di sini dua macam, yaitu kurma dan anggur, yaitu nisabnya 5 wasak. Satu wasak adalah 60 sok. Kalau dengan ukuran berat kilogram 720 kilogram kurang lebih tanpa ada kulitnya. Kemudian jika nanti bertambah lebih dari nisab maka dihitung sesuai dengan ukurannya, artinya tetap ditambahkan dari total itu. Di persentasenya diambil dari total semua, yaitu yang tercapai nisab plus sisa kelebihan setelah nisab. Kemudian kalau panennya itu di tahun kemarin itu nanti tidak ditambahkan dengan tahun sekarang. Kalau sudah beda tahun artinya sudah lewat 12 bulan. Nah, nanti tidak bisa digabungkan kemudian nanti mencapai sop. Jadi nanti sendiri-sendiri. Ya, yang digabungkan yang seperti apa? Yang digabungkan adalah yang kurang dari dua, yang apa yang kurang dari 12 bulan. Jadi meskipun beda tahun ya, meskipun beda tahun. Berikan seperti di sini yudamu zar'u al-'am wa in ikhtalafa, walaupun berbeda. Artinya walaupun beda tahunnya itu nanti bisa digabungkan. Misalnya bulan Sya'ban 1440 panen. Kemudian nanti di bulan misalnya apa? Misalnya Zulhijjah misalnya. Atau di setelah anu ya, setelah misalnya Rabiul Awal ya. Intinya nanti setelah lewat tahun ya, beda tahun. Sudah beda tahun tapi belum 12 bulan, maka nanti digabungkan ya. Jadi hitungannya bukan tahunnya tapi gampangnya bulannya. Artinya panennya itu panen sekarang dengan panen sebelumnya nanti belum ada 12 bulan. Maka ini terhitung satu, masih satu tahun dan nanti bisa digabungkan apa nisabnya. Nah, kemudian di pembahasan sebelumnya sudah pernah kita baca itu jenisnya harus sama ya. Insyaallah bisa dipahami ya. Jadi apa yang menjadi ibroh adalah waktu panennya ya. Waktu apa panennya. Waktu panennya itu masih dalam satu tahun. Setahun maksudnya cakupan 12 bulan. Ya, sekarang panen belum 12 bulan, panen lagi. Nah, itu masih dalam cakupan satu tahun. Nah, 5 wasak itu setara dengan 1.600 riyal baghdadi. Kemudian jika diairi dengan, jika pertanian dan buah-buahan diairi dengan air hujan atau dengan air yang tidak butuh biaya, tidak butuh peralatan, maka zakatnya 10%. Yang dimaksud dengan sayh adalah luapan air dari gunung. Ya, ya dari gunung ya, dari sungainya, sungai dari gunung kemudian dia meluap. Jadi sebutkan tadi bima isama hujan atau luapan dari sungai. Artinya dia ya tidak butuh disedot, gitu kan? Atau diangkut, dipindah, tapi dia meluap dengan sendirinya. Kemudian ya, tadi 10%. Ya, banyak 10% ya. Karena ini dia apa? Tidak ada biaya dia. Nah, tidak ada biaya. Yang kedua, kalau diairi dengan butuh biaya atau beban dengan alat kincir, kemudian dulap alat yang diputar oleh hewan ya, semacam kincir atau dengan apa, mengambil air dari sungai tapi yang ngambil ada hewan atau misalnya alat, misalnya zaman sekarang diesel, maka zakatnya adalah setengah dari 10%, berarti 5% lebih sedikit. Ya kan kaidahnya al-kharaju bidoman. Ya keluar biaya banyak ya bisa dapat beban apa yang sedikit. Ya, tidak keluar biaya atau keluar biaya sedikit bebannya lebih banyak. Ya. Al-kharaj bidoman ya bisa masuk ke situ ya, wallahu alam. Kemudian jika dia dialiri dengan dua jenis tadi, ya. Sebagiannya dengan air yang gratis, ya. Sebagiannya juga dengan biaya. Kan nanti zakatnya salah satu arba, ya. 3/4, yaitu 7,5%. Jadi pertengahan antara 10% dan 5%. Yes, jadi terkadang dia pakai air hujan gratis, tapi satu saat dia juga menggunakan biaya. Paslon zakatul ma'din wa rikaz. Zakat barang tambang dan barang barang harta karun, barang terpendam. Wa tuqawwamu 'urudu tijarati 'inda akhiril hauli bimasturiyat bihi. Wa yukhraju min dzalika rubul 'usyur. Sebelum zakat barang tambang dan barang terpendam, maka ini beliau menyampaikan masalah urut tijarah dulu ya, perdagangan. Maka barang-barang perdagangan ditaksir nilainya di akhir haul dengan alat tukar yang dipakai untuk membelinya. Membelinya dengan dinar pakai dinar, dengan dirham pakai dirham, dengan rupiah ya rupiah, dengan dolar, atau dengan nilai yang alat tukar yang dia gunakan untuk kulakan. Kemudian yukhraju dikeluarkan min dzalika dari total harta rubu'ul usyur, 1/4 dari 1/10, jadi 2,5%. Wa mastukhrija min ma'adini dzahabi wal fiddati yukhraju minhu rubu'ul usyur fil hal. Dan barang tambang berupa emas dan perak, jadi barang tambang tapi khusus emas dan perak. Barang tambang banyak, tapi yang dikenai zakat yang emas dan perak, yaitu dikeluarkan zakatnya rubu'ul usyur 1/4 dari 10,5% filhal saat itu juga. Jadi tidak ada haul. Wa ma yujatu minar rikazi fa fihi al-khumus. Dan barang terpendam yang ditemukan, maka zakatnya adalah 1/5. Penjelasannya oleh pensyarah hafizahullah ta'ala. Nah, pedagang wajib mentaksir nilai dari perdagangannya ya di akhir haul ya, jadi dia harus tahu akhir haulnya itu kapan, berawalnya juga harus tahu pertama kali berdagang itu kapan, harus tahu. Kemudian nanti akhir haul dia ditaksir di total nilai ya, yang di pertemuan sebelumnya sudah kita sampaikan ya. Kemudian untuk mengetahui apa kadar wajib zakat yang akan dikeluarkan, kan zakatnya 2,5% ya, itu dari mana? Dari total nilai harta ya, termasuk apa barang dagangan plus keuntungan, kemudian apa ya harta yang disimpan ya. Kemudian dia diukur dengan harga beli, bukan harga jual. Ya, maksudnya kalau diukur dengan harga beli itu, harga beli di saat dengan harganya saat membeli saat itu. Kalau untuk ini ditaksir dengan nilai, kalau di sini disebutkan harga beli ya, harga beli ya saat itu, saat diwajibkan zakat atau saat di akhir haul. Faedah keuntungan yang didapat tengah haul digabungkan ke harta, ke modalnya, modal pokoknya, selama tidak digunakan, dipakai di tengah-tengah haul. Intinya keuntungan itu ya digabungkan ya. Ya punya modal, uang simpanan, kemudian ada untung dimasukkan ke situ, nanti terhitung dia, digabungkan ke barang, ya, lemari, meja, kursi yang dipakai enggak dari itu, ya, juga bukan dari bangunannya, tokonya sendiri itu, atau mobil untuk mengangkut, ya, nah, enggak dari itu, tapi dari barang dagangannya, itu berarti enggak terhitung di aset yang digunakan untuk mensupport, ya, penjualan itu tidak terhitung, yang terhitung adalah barang yang dijual, yang dihitung. Kemudian kadar wajib mengeluarkannya adalah 2,5%, sebagaimana zakat harta. Kemudian zakat mal, zakat harta itu ditaksir dengan nilai emas atau perak. Di mayoritas ulama berpandangan memakai emas. Ya kan bisa pakai emas, bisa perak nisabnya. Kemudian zakat ini mata uang harta ya dikeluarkan berupa nakad juga. Nah, tidak boleh misalnya dibelikan barang yang sama nilainya kemudian diberikan kepada mustahik. Jadi harus berupa uang juga. dari mustahik ini di ain, di zat hartanya bukan gantinya. Misalnya dibelikan apa, dikeserahkan, maka tidak boleh. Ya. Ya, terserah nanti dia akan membelikan apa. Jadi nanti gampangnya mentahannya seperti itu. Sesuai dengan hartanya berupa uang, ya diberikan uang. Nah, baru kemudian membahas ini zakat dari barang tambang. Yaitu barang tambang yang berupa emas dan perak, ya catatan berupa emas dan perak. Sehingga yang lainnya tidak kena, ada batu bara atau yang lainnya. Banyak sekali kan, timah, nikel atau apa. Barang-barang tambang, ini yang terkena hanya emas dan perak. Dan tidak disyaratkan berlalunya haul. Tetapi dikurangkan zakatnya segera, ya, setelah didapatkan dan setelah dibersihkan, ya, sebesar 2,5% jika memang tercapai apa nisab. Adapun rikas, yaitu yang dikeluarkan ditemukan dari harta terpendam masa jahiliyah, jadi masa sebelum Islam, belum ada dakwah Islam, ya. Berupa apa, emas dan perak juga, maka ini ukurannya 1/5, banyak ya, 1/5 20%, ini berarti paling banyak diantara yang lainnya, 20%. Tadi kalau pertanian yang gratis pengairannya ya paling banter 10%. Ini rikas 10%. Kalau rikas ya tidak ada beban mencari, tidak ada mengurus, tidak ada biaya, ya. Maka sehingga apa? Hak untuk orang-orang miskin itu di situ lebih banyak. Dan rikas juga tidak dipersyaratkan haul. Nanti dikeluarkan zakatnya setelah dibersihkan dari kotoran-kotoran dan yang semisalnya. Dan juga ini dikeluarkan zakatnya segera setelah mendapatkan rikas tersebut. Faedah jika mendapatkan barang timbunan, ya, terpendam masa jahiliyah tapi di tanah milik seorang. Ya, tanahnya ada milik, maka nanti ini fahya lisohibil milik, maka ini untuk hak dari yang memiliki tanah tersebut. Qala al-musannifu rahimahumullah ta'ala faslun zakatul fitri zakat fitrah wa tasifu zakatul fitri bi salasati asya'a. Wajib zakat fitr dengan tiga syarat. Yang pertama al-islamu islam, yang kedua bi wurubi asyamsi, dengan terbenamnya matahari, min akhiri yaumin min syahri Ramadan, terbenamnya matahari di akhir hari di bulan Ramadan, yaitu hari terakhir di bulan Ramadan. Kemudian wa wujudu al-fadli an qutihi wa quti ayyalihi fi dzalika al-yaum, dan adanya sisa makanan pokok dari golongan kaum muslimin satu sok dari makanan pokok di negaranya. Ukurannya 5 ritel sepertiga iroki. Zakat fitri adalah yang dikeluarkan oleh seorang muslim berupa makanan dan misalnya ketika masuk malam Idul Fitri. Hukumnya wajib bagi setiap muslim dan muslimah dengan syarat-syaratnya. Hikmahnya adalah ta'abuti, semata-mata penghambaan pada Allah SWT dan disyaratkan di tahun ke-2 Hijriah. Ukurannya adalah zakat fitri satu sok dari makanan pokok negaranya. Yang agelap, misalnya ada makanan pokoknya ada 2, maka yang paling banyak dikonsumsi di negara tersebut. Sekitar 2,4 kg. Yang satu sok adalah 4 mud. Waktu wujubnya adalah wajib ketika tenggelam matahari di hari terakhir bulan Ramadan sampai dilaksanakannya sholat Id. Maka jika sudah dilaksanakan sholat Id, maka menjadi sedekah biasa, bukan zakat. Dan boleh dikeluarkan zakat itu di semua hari-hari bulan Ramadan. Ya, berarti boleh didahulukan ya ketika sudah masuk bulan Ramadan. Dan dikeluarkan zakatnya adalah biji-bijian, yaitu makanan pokok dari makanan pokok di negaranya. Disunahkan mengeluarkan zakat itu setelah selesai sholat subuh dan sebelum sholat Id. Jika dia diakhirkan setelah itu, maka menjadi qadha, bukan ada. Jika diakhirkan setelah sholat Id. Syarat diwajibkan zakat fitri, yang pertama Islam, yang kedua tenggelam matahari di hari terakhir bulan Ramadan. Maka orang yang mati sebelum terbenamnya matahari di bulan Ramadan, maka tidak ada kewajiban zakat fitri. Maka zakat fitri gampangnya itu adalah diwajibkan pada orang jiwa yang dia itu mendapatkan bagian bulan Ramadan dan mendapatkan sebagian juga malam Id. Ya. Atau Syawal ya, mendapatkan sebagian bulan Ramadan dan mendapatkan sebagian bulan Syawal. Ya, bulan Syawal kan masuk di ketika apa? Ghurub Asyams. Ya, tenggelamnya matahari di akhir bulan Ramadan. Kalau orang mendapatkan 2 itu, mendapatkan sebagian bulan Ramadan yaitu di akhirnya tadi dan sebagian bulan Syawal yaitu di awal bulan Syawal itu tadi malam, maka dia wajib zakat. Kalau enggak mendapatkan 2-duanya berarti tidak. Contohnya orang yang mati sebelum ghurub, sebelum tenggelam matahari. Nah, dia tidak ada kewajiban zakat karena tidak mendapatkan apa? Bulan Syawal. Kemudian orang yang lahir sebelum tenggelam matahari. Ya, sebelum tenggelam matahari di bulan Ramadan, fa'alai zakat, zakatul fitri. Maka wajib bagi zakat fitri karena apa? Karena dia lahir sebelum tenggelam, berarti mendapatkan bulan Ramadan dan nanti juga mendapatkan apa? Bulan Syawal, maka wajib zakat. Dan orang yang lahir setelah tenggelam matahari, ya, di akhir hari bulan Ramadan, tidak ada kewajiban zakat. Karena apa? Karena dia lahir setelah tenggelam matahari, berarti hanya mendapatkan bulan Syawal, tidak mendapatkan bulan Ramadan, sehingga tidak wajib zakat. Jadi kaidahnya tadi, diwajibkan zakat fitri kalau dia mendapatkan sebagian bulan Ramadan dan mendapatkan sebagian bulan Syawal. Kemudian syarat yang berikutnya, adanya sisa makanan pokok untuk dirinya dan untuk keluarga yang ditanggungnya pada hari itu. Maka kalau misalnya seorang yang tidak punya harta yang bisa mencukupi untuk dirinya dan keluarganya pada hari Id dan malamnya, maka tidak wajib zakat. Kemudian syarat berikutnya adalah merdeka. Maka tidak wajib bagi budak untuk mengeluarkan zakat. Karena dia tidak punya apa? Kepemilikan. Nah, karena budak itu dimiliki dan tidak memiliki. Zakat diwajibkan bagi seorang laki-laki dan orang-orang menjadi tanggungannya seperti anak, istri, bapak dan ibunya. Ya, jika mereka, bapak ibu tidak ada yang menanggung. Tidak ada kewajiban mengeluarkan zakat fitri bagi bapak, ya, bagi seorang bapak untuk anak-anaknya yang sudah balig yang mampu untuk alkas mencari nafkah sendiri. Faslun man tudfa'u ilaihim az-zakah, kepada siapa zakat disalurkan, didistribusikan. Qala al-musannifu rahimahullahu taala wa tudfa'u az-zakatu ilal asnaf as-samaniyah alladzina dzakarahumullahu taala fi kitabi al-azizi fi qoulihi taala innama sadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alayha wal mu'allafata qulubuhum wa fi riqabi wal gharimina wa fi sabilillah wa ibnis sabil. Ya, zakat didistribusikan, disalurkan kepada 8 golongan yang disebutkan Allah Subhanahu wa taala di kitabnya yang mulia, yaitu bahasanya sedekah itu zakat untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, para amil yang dilembut, kemudian yang dilembutkan hatinya, kemudian riqab budak, al-gharimin orang yang terlilit hutang, kemudian fisabilillah mujahid, kemudian wabni sabil orang dalam perjalanan kehabisan bekal. Wa ilaman yujadu minhum, dan disalurkan kepada orang yang ditemukan dari golongan-golongan tersebut. Wala yaqtasiru ala aqalla min salasatin min kulli sinfin illal amil, dan tidak boleh dicukupkan, tidak boleh distribusinya kurang dari 3 untuk setiap golongan tersebut, kecuali amil boleh kurang dari 3, karena tadi disebutkan ya pakai jamak fuqara, jamak dari fakir, masakin, amilin dan seterusnya, maka jamak itu kan 3. Ya, 8 golongan yang disalurkan zakat pada mereka, yang pertama orang fakir. Itu orang yang tidak punya harta dan juga tidak punya pekerjaan yang layak yang bisa mencukupinya untuk kebutuhan makan, pakaian dan papan tempat tinggal. Kemudian masakin orang miskin. Orang miskin adalah dia hanya punya sedikit dari yang dibutuhkan. Dia punya sedikit dari apa yang dia butuhkan. Ya, misalnya dia punya 100, kebutuhannya adalah 200. Nah, kalau fakir tadi, harta enggak ada, pekerjaan juga enggak ada. Kemudian amil, yaitu orang yang diberi tugas oleh amir untuk mengumpulkan dan mendistribusikan harta zakat. Yang afdol mereka tidak mengambil dari zakat sedikit pun, kalaupun mengambil ya mengambil secara ma'ruf. Al-mu'alafa qulubuhum, yaitu di sini adalah kaum muslimin yang baru saja masuk Islam, yang nanti bisa diperkirakan kalau diberi zakat bisa memperkuat keislamannya. Atau kaum muslimin yang bisa diprediksikan kalau nanti diberi zakat, maka akan orang lain bisa masuk Islam. Jadi yang berusaha masuk Islam, baru saja masuk Islam, itu untuk memperkuat keislamannya. Kalau yang ada juga yang kalau dia diberi, ya jenis yang lain ya, kaum muslimin jika diberi nanti ada orang lain yang bisa masuk Islam. Nah, mereka ini diberi kalau memang kaum muslimin butuhkan mereka. Kalau enggak butuh maka tidak. Kemudian al-gharim riqab budak, maka ini zakat disalurkan ke budak agar bisa untuk agar budak bisa bebas. Budak yang ada perjanjian mukatab, perjanjian dengan tuanya. Jadi nanti ada budak-budak mukatab ya, yang yaitu dia punya perjanjian dengan tuanya, nanti dia membayar kadar harta tertentu, nanti kalau sudah lunas dia bisa merdeka. Nah, ini bisa diberi zakat sehingga nanti dia bisa melunasi ukuran harta tersebut, harta yang ditetapkan, sehingga dia bisa merdeka. Kemudian al-gharimun, yaitu orang-orang yang tidak mampu melunasi hutang-hutangnya dan sudah jatuh tempo. Ya, sudah jatuh tempo, tidak mampu melunasi hutang-hutangnya. Dengan syarat, yaitu hutang itu hutang yang disyariatkan, bukan yang haram. Sebab dia berhutang, itu suatu yang masyru', mubah, dibolehkan, bukan yang diharamkan. Misalnya berhutang untuk kemaksiatan, dan lain sebagainya yang tidak disyariatkan. Kemudian fisabilillah, yaitu zakat diberikan pada mujahid untuk persiapan mujahid. Ibnu sabil yaitu musafir yang dia safar mubah, bukan haram, dan dia tidak mendapatkan harta untuk bisa kembali ke negerinya, maka diberikan dari harta zakat yang sekedar bisa mencukupi untuk kebutuhan safar, sehingga dia bisa kembali ke daerahnya. Nah, zakat ini didistribusikan kepada 8 golongan ini dan tidak boleh ke selain mereka, selain 8 maksudnya. Dan wajib didistribusikan kepada setiap golongan jika mereka ada. 8-8-nya ada ya, wajib didistribusikan semuanya. Kalau tidak ditemukan kecuali hanya 4 ya, maka didistribusikan ke 4 golongan tersebut misalnya. Dengan sama kecuali amil. Kalau amil bisa mengambil ujrohnya sebelum dibagikan zakat. Sebelum bagian zakat. Masalah tidak boleh memindah zakat di daerah lain. Di daerah lain, ya, di daerah yang di luar daerahnya. Ya. Tidak boleh memindah distribusi zakat, disalurkan ke daerah lain. Ya. Jadi hukum masalahnya wajib disalurkan di daerah muzaki yang terkena kewajiban zakat tersebut. Tetapi boleh dipindah, disalurkan ke daerah yang lain jika tidak ditemukan di negaranya, di daerahnya muzaki, orang-orang miskin atau kerabat yang sangat membutuhkannya. Kemudian tidak disyaratkan sama antara ashab orang persen-persen di satu golongan. Maka boleh misalnya apa? Ada tidak syaratkan sama. Sama-sama orang miskin, tidak mesti, tidak disyaratkan di situ apa? Sama, persis. Allahu a'lam bishawab. Kemudian orang-orang yang tidak boleh disalurkan zakat kepada mereka. Man la yajuzu daf'u zakati ilaihim. Orang yang tidak boleh diberi zakat. Qala al-musannifu rahimahumullah ta'ala wa khamsatun la yajuzu daf'uha ilaihim. Ada lima golongan yang tidak boleh diberi zakat. Yang pertama al-ghaniyyu bimalin aw kasbin. Orang kaya, orang cukup harta atau cukup pekerjaan. Nah, punya pekerjaan yang layak. Wal abdu budak, wa banu Hasim, wa banul Muthalib, bani Hasim dan bani Muthalib, wal kafir orang kafir. Wa man talzamu al muzaki nafaqatuhu la yadfa'uha ilaihim bismil fuqara'i wal masakini. Orang yang wajib dinafkahi oleh muzaki, ya muzaki orang yang wajib zakat. Orang yang wajib dinafkahi oleh muzaki tidak boleh diberi zakat kepada mereka atas nama orang miskin dan fakir, ya, karena sudah menjadi kewajiban. Kalau dimasukkan dalam golongan orang fakir miskin nggak bisa, karena sudah ada yang menanggung nafkahnya, yaitu muzaki tadi. Yang pertama yaitu orang kaya, kaya harta atau punya pekerjaan yang bisa mencukupi kebutuhannya. Karena ini orang kaya bukan mustahik, tapi muzaki maksudnya ya. Karena dia apa? Diambil harta zakat darinya. Kemudian sohibul kasbi yang dia punya pekerjaan disyaratkan pekerjaan yang layak dan bisa mencukupi kebutuhannya. Ya. Maka enggak bisa diberi zakat. Jadi kan bisa dilihat nih pekerjaannya ini pekerjaan yang layak baginya dan bisa mencukupi kebutuhannya. Karena ada juga pekerjaan yang tidak bisa mencukupi kebutuhan. Kemudian budak, karena budak itu dimiliki, tidak memiliki, adapun hartanya adalah milik tuannya. Yang ketiga Banu Hasyim dan Banul Muthalib, ini keluarga Nabi ya, Al. Karena mereka diberi khumsul khums, seperlima dari seperlima ya, dari harta ghanimah. Ghanimah dibagi lima, kemudian nanti dibagi lagi. Di seperlima, seperlima dibagi lagi. Itu dapat dari itu. Dari apa? Dari ghanimah. Faidah Banu Hasyim dan Banu Muthalib ini adalah keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu Banu Hasyim dan Banu Muthalib. Ahlul Bait ya, ini Ahlul Bait. Ahlul Bait ini tidak tidak boleh mengambil atas nama fakir miskin, tapi dia bisa dari mengambil dari kalau dia menjadi amil. Jika dia apa menjadi amil untuk zakat. Yang ketiga yang tidak boleh adalah orang kafir karena ini adalah ibadah. Nah, di situ di hadis disebutkan shadaqatun tu khadu min agniyaihim wa turadu ala fuqaraihim. Dimaksud di sini adalah kaum muslimin. Jika ada para pekerja kafir yang membantu amil zakat. Amil zakat kaum muslimin dibantu para pekerja kafir. Maka boleh diberi apa gaji ya, bukan berarti bukan tapi bukan zakat, tapi upah gaji dari harta zakat. Diberi gaji dari harta zakat. Jadi maksudnya di sini rotib, jadi gaji bukan penyaluran zakat ya. Allah alam bisawab. Orang yang tidak boleh lagi orang yang wajib dinafkahi oleh muzaki. Ya, ini contohnya di sini misalnya muzaki menyalurkan zakatnya pada berikan zakatnya pada istrinya atau anaknya. Nah, ini enggak bisa karena itu sudah menjadi kewajiban untuk dinafkahi. Nah, kalau seperti itu nanti muzaki nanti mengambil secara tidak langsung mengambil manfaat dari harta zakat karena menjadi ringan dia nafkahnya ya. Kewajiban memberi nafkah menjadi ringan karena sudah tertutup dengan zakat. Masalah boleh bagi istri untuk mengeluarkan zakat untuk suaminya ya. Ya. Istri mengeluarkan zakat diberikan suaminya boleh enggak? Ya, di sini disebutkan izakan mustahikon li zakah. Boleh karena apa? Dengan syarat suaminya memang berhak mendapatkan zakat karena tidak ada karena apa? Ini muzakinya adalah seorang istri dan suami bukan golongan yang wajib dinafkahi oleh istri kan. Nah, istri enggak punya kewajiban itu. Ya, bisa jadi ada gambarannya, tapi walaupun langka, ya istri punya harta banyak, ya, punya kewajiban zakat dan hartanya mungkin dipisah, gitu, dipisah antara suami istri, suaminya tidak punya. Kemudian boleh memberi zakat pada anak laki-laki atau perempuan jika mereka berhak mendapatkan zakat selama muzaki ini tidak ada kewajiban beri nafkah pada mereka. Jika mereka tinggal terpisah di rumah sendiri-sendiri. Atau mereka masuk golongan orang-orang yang terlilit hutang. Ya kan anak ada yang ini, misalnya anak yang sudah balik, ya, kan bukan menjadi kewajiban nafkah bagi orang tua. Ya, intinya pokoknya ini tidak wajib dinafkahi. Bukan golongan yang wajib dinafkahi oleh muzaki, maka boleh diberi zakat. Ya atas nama fakir miskin berarti. Wajib untuk mengeluarkan zakat secara segera. Nah, dan jika diakhirkan, maka wajib untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dan untuk segera mengeluarkannya. Karena berdasarkan hadis matalul ghani zulmun, mengulur-ngulurnya seorang yang punya harta untuk melunasi hutang itu adalah kezaliman. Dan zakat adalah hutang yang berkaitan dengan Allah. Ini namanya zolim. Kalau dia sudah punya harta, sudah bisa mengeluarkan zakat, kok dia apa? Ditunda-tunda. Ya, kata pensyarah masuk dalam ancaman hadis ini. Tidak boleh bagi wakil, ya, orang yang diamanai untuk menjadi wakil, untuk mendistribusikan zakat, tidak boleh untuk mengakhirkan dari waktunya. Maka kalau dia mengakhirkan, maka dia menanggung, menanggung dari hartanya. Membayar zakat dengan disegerakan, jadi sebelum waktu wajib, hukumnya ya juzu, boleh dengan beberapa syarat. Yang pertama, pemilik zakat masih mempunyai apa, ahliyah, jadi masih tetap ada pemilik zakatnya, afan, pemilik zakatnya masih tetap ada sampai akhir haul. Maka kalau sebelum akhir haul, maka pembayarannya itu bukan zakat. Jadi kan ini disegerakan. Segerakan berarti belum haul, belum ada 1 tahun sudah dibayarkan. Syaratnya boleh dengan syarat ya dia masih hidup sampai akhir haul. Kalau dia sudah mati duluan ya berarti kan belum bukan zakat. Kemudian hartanya tadi masih tetap ya stabil sampai di akhir haul. Nah, kalau kemudian berubah jadi miskin. Ya, misalnya dia belum haul. Ya, ini sudah hartanya misalnya mencapai nisab misalnya 50 juta. Belum haul, kemudian disegerakan membayar zakatnya. Nah, ternyata nanti sebelum haul dia jatuh miskin. Nah, bangkrut misalnya. Maka di sini disebutkan boleh menarik kembali jika memungkinkan, ya kalau nggak memungkinkan bagaimana? Jika masih memungkinkan, artinya sebenarnya dia tidak punya kewajiban zakat, ya karena belum terpenuhi 1 haul. Ya. Karena sebelum haul dia hartanya hilang misalnya, ya jadi jatuh miskin lah, jadi berkurang banyak. Di bawah nisab misalnya seperti itu. Kemudian yang ketiga syaratnya adalah orang yang menerima harta yang zakat yang disegerakan tersebut itu memang dia termasuk mustahik di akhir haul. Ya, di akhir haul. Jadi kan di sebelum haul diserahkan, distribusikan pada si A. Si A ini kan miskin. Ya, syaratnya ini tadi boleh sah kalau memang si A nanti sampai di akhir haul nanti tetap miskin. Gitu. Nah, misalnya kalau misalnya seiring berjalan waktu yang menerima harta tersebut menjadi nggak berhak, ya. Nah, maka nanti tidak terhitung dari harta zakat. Misalnya dia itu menjadi apa? Menjadi kaya misalnya. Si A tadi sebelum haul tiba-tiba menjadi kaya. Berarti kan pas haul nanti si A itu kan bukan orang yang berhak mendapatkan. Padahal zakat tadi kan asalnya setelah haul. Atau si A tadi murtad. Ya. Jadi tidak berhak. Nah, ini 3 syarat. Bolehnya, sahnya yaitu mengeluarkan zakat sebelum waktunya didahulukan berarti. Misalnya ada seorang laki-laki punya hutang, apakah hutangnya sama saja hutangnya tersebut lebih banyak dari harta yang dimiliki atau sama, maka dia wajib mengeluarkan zakat dari harta yang dia miliki yang ada di tangannya. Di mana dia bisa mentasarufkan, mengelola harta tersebut. Sedangkan hutang tidak menghalanginya dari kewajiban zakat. Jadi ini disebutkan, dia punya harta tapi punya hutang. Entah hutangnya lebih banyak dari hartanya atau sama, Ya, dia tetap terkena kewajiban zakat. Di sini disebutkan hutangnya tidak bisa menghalangi dari kewajiban zakat. Jika harta zakat itu berkurang sebelum haul, sebelum akhir haul, maka tidak ada kewajiban zakat bagi pemilik harta tersebut, meskipun dia sengaja menguranginya dalam rangka menghindari kewajiban zakat. Ya. Fahisabuhu 'inda rabbih. Dia sengaja, ya. Sengaja pun dia tidak kena kewajiban zakat. Adapun dia nanti melakukan kecurangan seperti itu hilah, nah itu urusannya dengan Rabb-nya, urusan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau hukum fikihnya, dia tidak wajib zakat, walaupun dia hilah. Di sini sebutkan seperti itu. Ya. Jadi sebelum haul, ya aslinya normalnya dia harusnya nanti pas akhir haul normalnya masih nisab, tapi dia melakukan akal-akalan, hilah, ya, dipakai saja uangnya, biar apa? Terputus nisabnya, ya, biar berkurang dari nisab, ya, sengaja agar tidak membayar zakat, maka dia tidak punya kewajiban bayar zakat ketika nanti haul tadi karena sudah berkurang, karena terputus. Kan, tapi urusan dia dengan Allah SWT, pertanggungjawaban perbuatannya itu di hadapan Allah SWT. Hukum fikihnya dia tetap disamakan dengan kalau tidak sengaja. Seorang penuntut ilmu, jika dia terputus dalam belajar dan butuh harta, maka jika penuntut ilmu ini bekerja, nanti meninggalkan belajar, maka boleh baginya untuk meninggalkan belajar. Maka boleh baginya untuk mengambil zakat. Sehingga nanti ilmunya bisa kembali, manfaatnya bisa kembali kepada dirinya dan pada orang lain. Ada orang yang memberi zakat. Ini boleh di sini ya, tapi dimasukkan kemana? Mungkin fisabilillah. Atau orang yang tidak punya. Karena di sini wahtaja ilal mal, kan? Maksudnya kalau di sini dia penuntut ilmunya ini tidak apa, memang butuh harta. Adapun abid, ya, nah ini kan tadi kan talib, penuntut ilmu. Nah kalau orang yang ahli ibadah, maka wajib baginya mencari uang, ya, bekerja dan beribadah. Ya, kemudian dia di sini mengatakan jika dia terputus dalam beribadah, ya, maka dia tidak mengambil dari harta zakat jika mampu untuk bekerja. Jadi dibedakan di sini ya. Dia orang, ada yang orang yang ahli ibadah, ada orang yang ahli ilmu, pelajar. Sama-sama enggak butuh, sama-sama membutuhkan harta. Kalau talibul ilmi, nanti kalau dia kerja, hilang menuntut ilmunya, ya, maka dia bisa ngambil dari harta zakat. Tapi kalau abid di sini, ya dia kalau mampu kerja, dia bekerja, ya, bekerja. Ya, ini dibedakan. Jadi kalau yang ahli ibadah terus misalnya enggak punya uang, dia ambil dari zakat kemudian dia memperbanyak ibadahnya. Ya, dia dikatakan seperti itu, tapi dia diharuskan bekerja. Beda dengan thalibul ilmi tadi, dia bisa kerja tapi nanti meninggalkan thalibul ilmi. Kemudian masalah zakat gaji, tidak ada kewajiban bagi untuk apa gaji, kecuali telah tercapai nisab dan telah lewat 1 tahun, ya, yaitu sudah haul. Menurut kewajiban nisab sudah haul, menurut gaji, ya, jadi zakat profesi tidak ada kecuali nanti sudah nisab dan ada haul, ya, sama dengan zakat harta. Kemudian tidak ada zakat pula untuk mobil yang ditunggang di kendarainya, kemudian mobil taksi yang digunakan untuk kerja. Itu tidak ada zakatnya. Zakatnya adalah untuk dari keuntungannya jika mencapai nisab dan sudah haul. Ya, atau keuntungan tadi digabungkan dengan harta yang ada di yang dimiliki oleh orang tersebut dan mencapai nisab juga haul. Ini sama ya. Ini apa? Tadi gaji, kemudian ini keuntungan dari usaha ya. Keuntungan dari usaha misalnya tadi apa? Taksi atau yang lainnya. Kemudian masalah tidak ada zakat untuk tanah dan pertanian, seperti tanah pertanian, tetapi zakatnya adalah pada hasilnya. Tadi ya, zuru dan timar. Untuk tanah ya pertanian yang disewakan, zakatnya ini dikenakan pada orang yang menggarapnya, ya, yang memanen, bukan pada orang yang memiliki tanahnya. Adapun tanah tadi disewakan kan dapat uang, ya nanti ada zakatnya kalau dia mencapai nisab dan sudah haul atau di biaya sewa tadi ditambahkan digabungkan ke harta yang dia miliki, ya, mencapai nisab dan sudah haulnya. Sama intinya yang model seperti ini, sewa menyewa, hasilnya ya punya rumah disewakan, punya apa disewakan, tanah disewakan, maka zakatnya bagaimana? Ya hasil sewanya itu mencapai nisab enggak dan sudah haul belum ya. Jadi rumahnya yang disewa pun sewakan enggak ada zakatnya, tapi hasilnya. Kayak ini misalnya. Nah, tanah yang disewakan untuk pertanian misalnya. Jadi yang kena zakat adalah hasil keuntungan sewanya, hasil dari menyewakan ya, bukan tanahnya. Dan itu pun kalau nanti harus tercapai nisab dan haul. Semata-mata hasil itu saja atau bisa ditambahkan dengan harta yang dia miliki. Nanti ketika mencapai nisab dan haul. Ya intinya adalah nisab dan haul tadi. Ya, ini beda sama zakat perdagangan ya, yang dia ada barangnya ya. Yang ada barang yang didagangkan gitu. Barang didagangkan ini kan terhitung ya. Terhitung, dihitung nanti ditaksir nilainya kan. Beda sama kasus tanah ini, tanah yang disewakan ini enggak dihitung ya. Karena ini disewakan, nanti hasilnya adalah hasil setelah dari persewaan tadi. Beda nanti kalau tanahnya dijual. Nah, mari kita apa sambil lihat contoh-contohnya seperti ini bisa kita ada apa tambahan ya, bisa menyimpulkan nanti bagaimana bedanya seperti ini gitu dengan zakat urut tijaroh ya, dengan urut tijaroh ya. Kemudian benar gitu. Ya, tidak ada zakat untuk tanah, kemudian apartemen yang dimiliki, kemudian mesin-mesin pabrik, pagar ya. Kemudian toko, kios. Akan tapi zakatnya adalah keuntungannya sebagaimana yang telah lewat syaratnya. Ini sama ya. Sama. Sama seperti tadi syaratnya. Nah, kasusnya prinsipnya sama ya. Intinya kalau dia tidak diperjualbelikan, nah tidak dijual, maka dia tidak ada zakatnya. Jadi urut tijaroh itu karena barangnya itu fisiknya dijual gitu. Kalau fisik barang ini hanya untuk perantara mendapatkan sesuatu, tidak dijual, maka dia enggak kena. Nanti yang kena itu pendapatannya dengan syarat tadi. Nisab dan haul. Kemudian boleh mendistribusikan zakat harta kepada para fakir miskin dalam bentuk rutin bulanan, ya, seperti gaji gitu kan, bulanan. Dengan syarat dikeluarkan sebelum haul. Ya, sebelum haul, ya sebelum haul didistribusikan kepada fakir miskin, misalnya bulanan atau pekanan, ya, atau dua pekan sekali misalnya, boleh. Syaratnya sebelum haul. Wa'ila jika tidak demikian nanti, kalau sudah jika tidak demikian artinya kalau sudah haul, nah nanti jatuh pada apa? Mengakhirkan pembayaran zakat. Nah, sudah haul harus segera, kalau dicicil gitu apa? Nanti akhirnya apa? Mengakhirkan. Ya. Padahal tadi tidak boleh kan mengakhirkan pembayaran zakat. Ya, tadi ada di atas ya, belum kita baca, ada yang apa? Tidak diperbolehkan mengakhirkan pembayaran zakat. Ya, kemudian zakat diperuntukkan bagi orang-orang sudah ditentukan ya. Nah, tidak boleh misalnya nanti digunakan untuk membangun masjid, kemudian rumah sakit. Yang ini atau yang lainnya yang tidak ditentukan, tidak sesuai dengan ketentuan yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala di Al-Qur'an. Bayar zakat untuk apa? Bangun rumah sakit, bayar zakat untuk ini dan itu tidak sesuai dengan peruntukan 8 golongan, maka ini tidak boleh. Kemudian masalah zakat diberikan oleh kepada fakir dan dia fakir tersebut, orang yang berhak menerima zakat tersebut ya bebas untuk menggunakannya. Enggak boleh muzakinya nanti yang beri zakat mengatur-atur. Misalnya ini saya beri zakat, gunakan untuk ini. Beri zakat, gunakanlah untuk ini. Kemudian ini tak beri zakat ini untuk haji, untuk umroh. Dengan menggunakan harta zakat ini ya, jangan pakai yang lainnya. Kamu miskin enggak apa-apa, yang penting kamu berangkat haji ya misalnya. Di sini sebutkan nggak boleh diatur seperti itu. Ya, sebagaimana tidak sah di sini zakat dalam bentuk membayar apa itu ongkos haji dan umroh. Ya. Jadi faedahnya di sini adalah ya terserah dari yang memakainya. Ya. Karena ini fakir, di sini contohnya fakir ya tentu untuk kebutuhannya yang mendesak bagi dia dulu kan, bagi kebutuhannya dulu yang mendesak. Jika harta zakat ini dicuri ya atau hilang sebelum memungkinkan untuk membayar zakat, maka gugur pembayarannya. Tapi kalau setelah itu maka tidak gugur. Ya, artinya kalau dia sudah memungkinkan, tamakun sudah memungkinkan bisa membayar zakat, dia ditunda misalnya. Hilang hartanya, maka tidak gugur kewajibannya. Tapi kalau belum tamakun untuk membayar zakat, maka gugur. Belum memungkinkan ya untuk membayar zakat. Kemudian, jika seorang mati dan dia punya kewajiban zakat, maka dikeluarkan dari hartanya sebelum dibagikan hartanya. Ya. Jadi yang pertama tadi di ya ini dalam mazhab itu zakat didahulukan juga. Hak untuk Allah ini ketika nanti pembagian warisan ini ditunaikan dulu. Jadi sebelum pembagian warisan nanti hutang berkaitan dengan Allah ini juga nanti didahulukan dulu. Di samping hak yang lain ya, nanti ada pembahasan di bab faraid disebutkan ya, termasuk berkaitan dengan hak Allah, sehingga ini zakat dibayarkan dulu. Kemudian sedekah yang tatawu sunnah dia dikeluarkan dengan niat sedekah bukan yang wajib seperti zakat atau nazar, hukumnya sunnah. Kemudian sedekah ini sunnah muakkadah di setiap waktu, kan tapi lebih ditekankan lagi di bulan Ramadan. Kemudian tidak ada batasan minimalnya berapa. Karena di hadis tadi disebutkan itaqun nara walau bisyik tamrah. Jagalah kalian dari api neraka walaupun dengan bersedekah sepotong kurma. Jadi nilai minimalnya enggak ada, tapi yang afdol itu diberikan pada kerabat, kemudian mahram, kemudian tangga, ya, teman-teman dan orang-orang yang membutuhkan. Makanya diutamakan yang terdekat dulu ya. Keluarga, kerabat-kerabatnya. Masih ada hubungan kekerabatan, diutamakan dulu, baru tangga, baru teman-teman dan yang lainnya. Sedekah ini termasuk ibadah dan ini bagi orang muslim, ibadah bagi orang muslim, dan lebih utama adalah dilakukan secara sir, sembunyi-sembunyi. Disunahkan sedekah itu adalah tambahan dari sisa ya, sisa atau tambahan dari harta yang dibutuhkan oleh orang yang bersedekah dan nafkah keluarganya. Ya, yang terbaik berarti maksudnya adalah diutamakan dulu untuk nafkah keluarganya dan untuk dirinya, baru dia bersedekah. Tapi kalau diambil dari bagian situ berarti enggak boleh, berarti boleh ya, karena di sini disunahkan. Dan makruh sedekah ini dengan sengaja makruh sedekah dengan sesuatu yang jelek padahal ada yang lebih bagus dilakukan dengan sengaja. Hukumnya makruh. Al-manu wal-adha, mengungkit-ungkit sedekah dan menyakiti orang lain, ini bisa menghapuskan pahala, hilang pahalanya. Sudah diberi, kemudian diceritakan, saya telah memberi fulan, sekian dan sekian. Ya. Ini apa? Al-man. Ya. Dan ini menyakitkan, ya, menyakitkan orang yang diberi. Ya. Seolah-olah orang yang diberi ini adalah ya apa, rendah gitu ya, seperti itu. Dan tentunya ini enggak berlaku bagi, bukan hanya harta ya. Ya, kalau kita apa kiaskan ke yang lain, misalnya mengajari orang ya kan, mengajari sehingga dia jadi pintar ya. Kemudian mengatakan ah dia itu dia dulu belum bisa apa-apa, nah, saya itu yang ngajari. Nah, dulu aja apa masih gerudal-gerudul baca kitab misalnya, itu saya itu yang ngajari ya, itu ya, juga enggak bagus ya. Ya mirip dengan ini, memberi sesuatu kemudian diungkit-ungkit. Karena memberi mengajar ilmu juga apa? Memberi sesuatu ya. Termasuk sedekah juga. Ya, kalau diungkit-ungkit ya. Ya, apalagi dia sudah jadi orang pintar gitu kan. Sudah terkenal misalnya pintar kemudian di apa? Sampaikan seperti itu. Kemudian sunnah sedekah untuk thalabul ilmi, para ahli ilmu, ulama dan penuntut ilmu. Kemudian dalam mazhab itu al-ghani asy-syakir afdalu minal faqir as-sabir. Di mazhab itu orang kaya yang bersyukur itu lebih utama daripada orang miskin bersabar. Pendapat mazhab itu di kitab-kitab disebutkan seperti itu. Jika seorang bersedekah untuk fakir miskin dan dia telah menentukan orangnya, nah, kemudian orang tersebut ternyata tidak didapatkan, maka disunahkan untuk diberikan kepada orang lain dan tidak kembali kepada dirinya sendiri. Orang yang misalnya bernadar untuk bersedekah di bulan Ramadan, kemudian dia mendapatkan seorang fakir yang membutuhkan di bulan Syakban, artinya belum bulan Ramadan, boleh dia mendahulukan, menyegerakan sedekahnya tersebut di bulan Syakban, ya, walaupun nazarnya di bulan Ramadan. Nah, dengan demikian kita sudah selesai dari kitab zakat, dan kita lanjutkan sedikit ke kitab Asyam, puasa. Kitab Usiam, kitab puasa. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa syara itu wujubi siyami arba'atu asya'a al-islamu wal-buluhu wal-aqlu wal-kudratu ala sawm. Syarat diwajibkan puasa. Sehingga nanti kalau tidak terpenuhi syarat ini, maka tidak wajib puasa. Yang pertama Islam, kedua balik, ketiga berakal, kemudian yang keempat mampu untuk berpuasa. Cara syariat puasa adalah menahan dari dua syahwat, syahwat perut dan syahwat farji. Dari sejak terbitnya fajar shadiq, yaitu waktu sholat subuh, sampai tenggelamnya matahari, dengan niat mendekatkan diri, beribadah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian puasa ini disyariatkan di ketika di bulan Syakban tahun kedua Hijriah. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berpuasa selama 9 tahun. Hukumnya wajib ain bagi setiap muslim dan muslimah yang sudah terpenuhi syarat-syaratnya. Rukun puasa adalah shaim, orang yang berpuasa dan niat kemudian menahan diri dari pembatal-pembatal puasa. Ditetapkan puasa Ramadan, yaitu masuknya bulan Ramadan, dengan salah satu dari dua perkara berikut. Yang pertama, melihat hilal pada malam ke-30 ya, bulan Syakban. Malam 30. Berarti misalnya sekarang 29 Syakban, nanti setelah terbenam matahari ada hilal enggak? Ya. Kalau ada hilal, berarti itu sudah masuk bulan Ramadan. Ya, berarti besok puasa. Itu maksudnya ru'yatul hilal. Dan cukup satu orang saksi yang adil dan disyaratkan dengan lafaz asyhadu bitulu'il hilal. Saya bersaksi, saya menyaksikan bahasanya hilal telah terbit. Cara yang kedua, menyempurnakan bulan Syakban 30 hari. Ya. Jadi kalau nanti tidak terlihat hilalnya karena semisal mendung, maka nah sekarang tanggal 29 misalnya kemudian tidak terlihat hilal, berarti digenapkan besok masih Syakban, berarti tanggal 30. Berarti masih Syakban menggenapkan 30 hari. Kapan waktu melihat hilal? Yaitu setelah tenggelamnya matahari pada tanggal 29 bulan Syakban. Kemudian masalah orang yang melihat hilal, ya, dia sendiri berarti melihat dengan mata kepala sendiri, atau orang yang diberi kabar oleh orang yang bisa dipercaya dan dia punya sangkaan kuat bahwasanya kabar itu benar, maka dia wajib puasa. Ya, demikian dulu yang dapat kita baca pada sore hari ini. Insya Allah kita lanjutkan di sesi berikutnya. Oh ya, jangan lupa untuk yang absensi ya, walaupun sudah join, ya, diharapkan teman-teman untuk mengisi absensi presensi ya secara online. Ya, agar nanti kita bisa ketahui ada masalah apa, ya, kok kenapa misalnya tidak berangkat, ya. Ya, kalau izin tidak masalah, ya, ada halangan lah, tapi kalau tidak ada halangan, ya, mungkin perlu dicari solusinya seperti apa. Demikian dapat kita pelajari pada sore hari ini. Terima kasih atas perhatiannya dari teman-teman sekalian. Jazakumullah khairah. Jangan lupa untuk dibaca ulang. Kalau enggak sempat memurojaah, dibaca ulang. Dibaca semua tidak apa-apa. Ada yang kesulitan bisa ditanyakan. Walaupun nanti ya belum tentu semuanya bisa terjawab. Tapi dicoba dulu. Ya, paling tidak yang dibaca saat belajar ini dibaca ulang. Ya. Karena tadi ada yang dibaca, ada yang tidak. Yang minimalnya yang terbaca tadi dibaca ulang dan dipahami. Ya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.